Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin amma ba'd. Fadfilah rahimani Allah wa ayakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali. Bahasanya membaca kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Tadi pertemuan ke-56. Ya, sebelum kita lanjutkan pembacaan ibarah, pertanyaan yang pada pertemuan kemarin yaitu yang pertama kita bahas dulu sebentar masalah azan untuk ketika menguburkan mayit, ya dalam mazhab tidak disunahkan sebagaimana disebutkan di Syal Bajuri, tidak disunahkan untuk azan ketika penguburan jenazah. Bisa dilihat di bab bab azan, itu disebutkan demikian. Kemudian berkaitan dengan syarat yaitu wajib zakat. Di situ untuk apa? Hewan ternak. Kemarin pertanyaan kalau ada orang yang mencari rumput, ya maka dilihat nanti keluar biaya atau tidak, keluar biaya yang banyak atau tidak. Kalau sedikit maka itu tidak teranggap, gampangnya seperti itu. Kalau keluar banyak berarti itu tidak terkena zakat. Sebagaimana kalau yang pertanyaan berikutnya ada ya yang punya kebun sendiri sama seperti itu, apakah nanti dia itu keluar biaya tidak untuk mempekerjakan orang, ya misalnya setiap bulannya keluar biaya berapa untuk mempekerjakan orang untuk perawatan dan lain sebagainya. Kalau keluar biaya banyak maka tidak terkena wajib zakat. Kan yang terkena yang digembalakan di galak mubah, dia gratis. Kalau tadi sampai mengeluarkan biaya yang banyak tidak terkena zakat. Masuk ke yang kemarin apa? Itu ya ulifat ya almasyatu mu'zamal haul. Nah, di situ masalah biaya atau tidak. Misalnya satu bulan itu keluar biaya berapa yang misalnya prosentasenya kecil ya, ya tetap ya, terkena zakat. Jadi, kalau prosentasenya besar maka tidak terkena zakat. Kemudian ya kalau di takrirat asadidah, takrirat asadidah itu ibarahnya adalah kita bacakan mungkin lebih simple dipaham. Yaitu antakuna saimatan, yaitu hewan ternaknya saimah ya dikembal, yaitu bi antur'a bi kalain mubah. Itu digembalakan di kalak mubah, padang rumput yang gratis. Ya. Kemudian beliau mengatakan fala zakata idza alafaha al-maliku fi kalain mamlukin. Tidak ada zakat jika dikembalakan di kalak yang mamluk, yang dimiliki. Karena kalak mubah itu kalak yang umum, ya. Gak ada yang punya lah seperti itu. Fala zakata, tidak ada zakat idza alafaha al-maliku di kalain mamlukin. Jika digembalakan di kalak mamluk yang dimiliki mudatan satu rentang waktu. Bihaitsu law turikat, bihaitsu law turikat, Walau turikat minal alaf biha la tadororat dororon bayinan. Dalam rentang waktu, ya, berapa ini seandainya dalam rentang waktu tersebut tidak diberi pakan, maka akan timbul doror yang jelas pada hewan tersebut. Maka tadi apa? Tidak wajib zakat kalau digembalakan, yaitu di kalak yang mamluk, di mana dalam rentang waktu di mana kalau tidak diberi pakan tersebut, maksudnya dia diberi pakan sendiri ya. Kalau dia tidak diberi pakan sendiri dalam rentang waktu tersebut, maka akan doror. Dan sebagian juga memperkirakan yaitu waktu tersebut adalah lebih dari 2 hari. Lebih dari 2 hari. Dan beliau mengatakan, "Falau kanat sa'imatan tuwala tuwala atau tiwala al-am sepanjang tahun wa ulifat aksara min yaumaini, kemudian dia diberi pakan lebih dari 2 hari, wala zakat." Tidak ada apa? Zakat. Ini hanya lebih dari 2 hari gitu ya, tetapannya. Kemudian, ya, kemarin juga sudah pernah kita sampaikan. Misalnya, marsiah itu akan bisa kuat sehari atau 2 hari. Kalau lebih dari 2 hari, maka tidak bisa. 3 hari dan ke atas tidak bisa. Itu mudah tadi, ini adalah tentang waktu di mana kalau tidak diberi pakan di situ, maka akan doror bayin. Tadi di sini, beliau mengatakan di At-Taqrat Al-Sajdah, penulis mengatakan, kalau digembalakan terus, ya, digembalakan mubah, di tempat mubah terus gratis, kemudian dia diberi pakan, ya, dia boleh berbayar lebih dari 2 hari, maka tidak kena zakat. Ini barangnya lebih ringkas, ya, lebih jelas. Kemudian tambahan yang lain, yaitu syaratnya tidak digunakan untuk bekerja. Kalau hewan ternaknya tersebut digunakan untuk bekerja, maka tidak ada apa? Zakatnya. Kalau hewan tersebut digunakan untuk bekerja, misalnya ditunggangi, kemudian untuk mengangkut barang, kemudian misalnya untuk apa? Membajak sawah, gitu. Ya, itu berarti tidak ada zakat. Jadi syaratnya tambahan ya di Fathul Qorib belum enggak disebutkan ini. Yaitu dia tidak digunakan untuk kerja. Ya. Ya, bisa dibuka di Taqriratul As-Sadidah di jilid 1 halaman 298. 298. Jadi kita lanjutkan. Sampai ke zakat buah-buahan. Bismillah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala. Wa amma simaru, adapun buah-buahan, fa tajibu az-zakatu fi syai'aini minha. Maka wajib zakat, yaitu di 2 jenis dari buah-buahan tersebut. Sama roti nakhli wa sama roti al-karmi. Yaitu buah nakhl, kurma, dan al-karmi, yaitu anggur. Di hasil Al-Bajuri disebutkan, 2 buah ini, yaitu kurma dan anggur adalah sebaik-baik buah-buahan. Afdhalu as-simar. Setelah itu, urutan ketiga adalah ar-ruman. 5. Ya, setelah itu baru buah-buahan yang lain. Itu sama derajatnya. Dan pelambat yang lebih kuat, kurma an-nakhl afdal minal inab. Ya, karena nakhl itu didahulukan daripada inab di ya, semua di tempat di Al-Quran. Ya, jadi hanya dua ya untuk zakat buah-buahan yaitu nakhl sama karm. Ya. Karm itu adalah itu inab ya, anggur. Dan lebih baik kalau menggunakan kata inab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala la tusammu al-inaba karman, innamal karm ar-rajul al-muslim." Ya. Ini larangan menamai inab dengan karm. Allahu a'lam bishawab. Wal muradu bi hadzaini al-samaraini at-tamru waz-zabib. Yang dimaksudkan dengan dua buah tadi adalah at-tamr, ya. Kurma yang sudah kering. Waz-zabib, ya. Anggur sudah kering. Wa syarat itu wujubi zakat ibiha, syarat wajibnya zakat untuk buah-buahan ayat asimar arba'u khisolin, ada empat hal yaitu al-islamu wal-huriyatu wal-milkultam wal-nisob. Ada empat, satu Islam, dua al-huriyah, tiga al-milkutam, empat nisab. Untuk apa ini? Buah-buahan. Ya, milkutam sudah pemilikan sempurna. Ya. Kemarin sudah ditanya, contohnya milkutam ya, yang sudah dimiliki secara sempurna. Benar-benar menjadi miliknya, ya, sudah menjadi miliknya seperti itu. Dan sebagian fuqaha menambahkan yang kelima yaitu butuh musholah, sudah layak panen. Pamata intafa syartun min dzalika fala wujuba. Maka kapanpun tidak terpenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat tersebut, fala wujuba, tidak ada kewajiban zakat. Ya, tadi disebutkan bahwasanya ada tambahan butuh sholah. Memang sudah layak dipanen, dikonsumsi. Ya, di sini tidak disebutkan karena ini membahas tentang jenisnya saja. Ya. Tidak dikaitkan dengan waktu apa? Waktu wajib, yaitu waktu mengeluarkannya. Tapi hanya membahas dengan jenis. Ya, kalau budu sholah itu biasanya cirinya ya kalau berubah warna menjadi merah, hitam, kuning, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang tidak berubah warna ya dengan menjadi lebih empuk, ya, seperti itu. Kemudian untuk nisabnya, nanti sama seperti nisab zuru. Seperti yaitu kanisabi az-zuru. Seperti nisab pertanian ya, tadi makanan pokok. Yaitu berapa? 5 wasak. 5 wasak. Baik. Wa ma'urudu tijarati, adapun zakat barang perdagangan, fatajibu zakatu fiha bisyaraiti al-madhkurati sabiqan bil asmani. Wa tijaratu ya at-taqlibu bil mal li ghurdir ribhi. Adapun zakat barang dagangan. Aurud jamak dari ardun. Yaitu suatu yang bisa ditukar dengan alat bayar. Dengan uang, seperti itu contohnya. Yaitu di sini juga wajib ya, barang dagangan wajib di zakati. Syaratnya apa? Zakat barang dagangan bisyara'iti al-madhkurati sabiqan fil asman. Sama seperti syarat untuk apa? Emas perak, uang ya. Sama. Yang ada berapa? 5, ya kan? Kalau binatang ternak itu ada 6 karena ada sa'imah atau isamah. Kalau emas perak ada 5 tanpa sa'imah. Ya, itu disebutkan di sini al-madhkurah sabiqon, yaitu apa aja? Islam, kuryah, milkul tam, nisab, haul. Ada 5 itu ya. Ya, akan tapi untuk nisabnya nisab zakat perdagangan itu ya, di yang menjadi patokan adalah di akhir haul ya, di akhir haul. Nah, bedanya ini bedanya dengan asman ya, standar pembayaran emas perak atau uang itu kan nisab harus selalu ada ya, harus selalu tercapai dari awal haul sampai akhir haul ya. Dari satu Ramadan misalnya satu sampai satu Ramadan berikutnya harus nisab terus. Dan tapi kalau zakat perdagangan itu enggak demikian. Yang penting di akhir haul itu kalau tercapai nisab maka wajib zakat. Dimulai dari dia tijarahnya kapan. Niat tijarahnya kapan, start di situ. Nah, dilihat nanti setahun lagi ya, tahun Omar ya, Hijriah ya. Ini dilihat kalau sudah 1 tahun, kemudian ternyata nisab di akhir haul, maka terkena wajib zakat meskipun di tengah-tengah haul tadi nggak ada, nggak tercapai nisab misalnya. Ya, sebagai para fuqaha ya tadi nisabnya dimulai haulnya dimulai dari ketika dia niat untuk berdagang. Kemudian ada syarat yang keenam yang enggak disebutkan yaitu dia mendapatkan barang dagangan dengan cara muawadhah. Dengan cara muawadhah yaitu ada imbalan. Misalnya membeli. Dia memberikan imbalan. Dapat barang, kemudian dia memberi uang. Sehingga kalau bukan dengan mu'awadah, seperti hibah, kemudian hibah tanpa sawab, ya, pokoknya hibah saja. Warisan, wasiat, ini tidak terpenuhi syaratnya karena tidak mu'awadhah. Kemudian syarat yang ketujuh yaitu dia harus niat untuk dagang. Harus niat untuk dagang. Barang tersebut diniatkan untuk apa? Dagang. At-tijaratu wa at-tijaratu hiya at-taqlibu fil mali li ghairi ribhi. yaitu menukarkan atau mengganti ya, fil mal, pergantian harta ya, itu dengan tujuan mendapatkan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ya, mengganti harta yaitu dengan imbalan tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian tentang nisab, kita lanjutkan. Wa awalu nisabil ibili khomsun. Awal nisab untuk unta adalah 5. Itu 5 unta. Sehingga kalau untanya berempat, belum wajib zakat. Minimal harus 5. Wa fiha syatun. Dia 5, itu ada zakatnya adalah syatun, 1 ekor kambing. Jaza'atu dha'nin laha sanatun wa dakhalat isaniyah. Au saniyatu ma'zin laha sanatani wa dakhalat fi salisah. Kalau sudah 5 untanya ya. Ini bicara dengan nisab, bicara tentang nisab. Sehingga untuk syarat-syarat lain sudah ya, sudah terpenuhi. Nisab ini kan salah satu syaratnya ya, zakat binatang ternak ada berapa? 6. Syaratnya ada 6. Islam huriyah, apalagi Islam huriyah milkutam, nisab, haul, saimah, gembalakan di kalak yang mubah. Kan ada 6. Nah, ini bicara tentang nisab. Kapan nisab tercapai ya? Masing-masing ada ukurannya. Setiap binatang ternak. Jadi unta, bakor, kemudian gonam. Ya, 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing jazaah. Jazaah do'an, yaitu apa? Yang sudah umur 1 tahun. Ya. Dan masuk ke tahun yang kedua, artinya sudah lewat 1 tahun, genap 1 tahun. Au saniyatu ma'zin. Itu saniyah ma'zin, kambing, laha sanatan. Itu 2 tahun, masuk ke 3. Ini kalau domba tadi, lo'en, itu 1 tahun. 1 tahun, genap 1 tahun, masuk ke tahun kedua. Kalau yang kambing biasa, kambing kacang, maka dia 2 tahunnya. Disebut jadah karena ini ya, apa tanggal gigi depannya ya, gigi depannya. Maka di Yasa'al Bajri, kalau seandainya dia sudah askotot, sudah tanggal gigi depannya, dia setelah 6 bulan maka sah. Dijadikan tadi ya, zakat tadi. Ini kan umurnya di sini 1 tahun, full, apa genap, masuk ke 2. Jadi kalau dia lebih dari 6 bulan kemudian sudah tanggal giginya, maka bisa diikutkan hukum ini. Kemudian atau taniyatu ma'zin laha sanatani. Jadi ada pilihan, ya, mau domba, tadi jaza'ah, umur 1 tahun lebih, ya, sudah 1 tahun lebih, atau yang sudah tanggal giginya jika ada lewat 6 bulan, atau dia dengan kambing kacang yang umurnya sudah 2 tahun, masuk ke ya, tahun ketiga. Ya di sini disebutkan yang betina ya, nanti yang di apa dikeluarkan itu sebagai zakat itu yang apa? Betina. Ya, itu awal nisab dari ibil unta adalah 5 jumlahnya. Wa fi asrin syatani untuk 10 zakatnya 2 kambing. Yaitu tadi 2 jazaah dari do'an domba atau 2 apa taniyah dari kambing. Jumlahnya apa? 2. Bisa pilihan jazaah atau taniyah. Tadi ya. Kalau 10, 2. Ini linear ya. Jadi kalau 5, 1. Kalau 10, 2. Wafi khomsata asyara. Sekarang kalau 15, salah susyahin. Zakatnya 3 kambing. Ya, 3 jazaah atau 3 yaitu saniyah. Jadi ini juga masih linear di situ ya. Setiap 5 itu 1. Setiap 5 1. 5 1 10 2 15 3. Wa fi 'isrina kalau 20 arba'u syahin. Yaitu 4 kambing. 4 jazaah atau 4 saniyah. Ini linear ya. 5 tambah 5 20 tambah 1 di 4. Nah, sampai 20 ini zakat yang dikeluarkan adalah kambing. Hewannya adalah yang dimiliki unta. Yang dikeluarkan kambing mulai dari 5, 10, 15, 20. Nah, kalau 25 bagaimana? Wa fi khamsin wa isrina bintu makhod minal ibil. Nah, 25 baru pindah yang dikeluarkan bukan kambing lagi tapi bintu makhod. Anak betina yang makhod minal ibil. Ya. Dinamakan makhod, bintu makhod. Yaitu betina, anak betina atau anak unta yang dia betina. Kan dia induknya itu setelah setahun itu sudah saatnya untuk hamil lagi. Ya. Maka dinamakan makhod itu hamilan. Makhodon ay hamilan. Sehingga dinamakan pintu makhod. Ya, kalau nanti tidak ada pintu makhod, maka bisa dengan ibnu labun. Ya, nanti kita lihat ya. Atau hikun. Ibnu labun ini ibnu. Kalau ibnu itu berarti jantan. Anaknya ini jantan jenisnya. Hikun juga jantan. Kalau hikoh berarti betina. Ya, jadi kalau tidak punya pintu makhod bisa ibnu labun atau hikun. Tadi 25. Sekarang wa fi sitin wa salasina bintu labun. Kalau jumlahnya sitin wa salasin 36 maka bintu labun. Di anak unta yang dia betina ya, yang labun istilahnya. Dinamakan labun karena induknya itu sudah mulai labun, yaitu mempunyai apa? Laban. karena sudah melahirkan untuk yang kedua kalinya. Ya, kalau 36 pintu labun, 25 pintu mahot, 36 pintu labun. Pintu semua ya. Pintu itu berarti apa? Jenisnya betina. Ya. Tadi disebutkan kalau pintu mahot tidak ada, bisa dengan ibnu labun atau hikun. Tapi kalau di sini tidak bisa. Tidak bisa diganti ibnu labun atau hikun. Ketika tidak ada pintu labun. Wafi sitin wa arba'ina, 46 hikoh. Nah, haknya di kasroh. Dinamakan hikoh karena dia sudah istahakot. Istahakot. Sudah berhak. Layak. Layak di dikawini oleh pejantan. Dan bisa ditunggangi. Dan bisa ditunggangi dan bisa diberi muatan. Membawa barang. Ini namanya. Yaitu apa? Hikoh. Ya. Hikoh. Nah, jadi pintu mahot. Kemudian pintu labun, kemudian ini hiqoh. Wa fi ihda wasitina jaza'atun. Kalau jumlahnya ihda satu wasitina 60-61 jaza'ah. Jaza'ah ini umur yaitu 4 tahun. Masuk kelima. Dinamakan jazah karena ajza'at atau asqotot itu muqaddamu asnaniha. Itu di depan dari unta tersebut. Jadi ada nama jazah gitu ya. Kalau di tadi kambing tadi kan doan tadi jazaah umurnya berapa? 1 tahun ya. 1 tahun masuk ke 2. Kalau di sini 4 tahun masuk ke 5. 4 tahun masuk ke 5. Wa fi sittin wa sab'ina binta labunin. Kalau jumlahnya mencapai sitin 6 dan sab'in 70. 76 maka binta labun 2 pintu labun. Bintani labun. Bintani labun. 2 pintu labun. Tadi dari berapa tadi? Ini 36, bos 46 ya, 36, 46, kemudian 61, habis 61, 76, ya. Ini di situ nggak linear jumlahnya seperti itu, ya, karena sudah ditetapkan, ta'abudan, ta'abuti. Nah, kalau linear ya dari 60, berapa? 1 ya nanti berarti di situ 72 ya. Nah, tapi di sini adalah 76. Karena pintu labun itu dikeluarkan ketika 36. Ya, 36. Betul ya. Tadi kan fi sittin wa salasina, 36 pintu labun. Kalau dua kalinya ya dua pintu labun. Berarti dua kalinya berapa? 72. Ya. Itu kalau mulinear kan seperti itu menurut hitung-hitungan. Tapi ini 76 baru dua pintu labun. Ya. Maksudnya seperti itu. Maka ini jumlah ketetapannya ta'abudi. Ya, tidak linear. Dengan jumlah sebelumnya. Tadi 36 itu satu pintu labun. Berarti kalau dua pintu labun itu berarti jumlahnya 36 kali 2. Tapi harusnya 72 menurut kalau diliniarkan ke tadi. Tapi ini enggak. Ya, karena nasnya demikian. Baik. Kemudian wafi ihda watis aina hikotani. Yaitu ketika jumlahnya 1 dan 90. Berarti 91. Dua hikoh. Ya, dua hikoh. Ini sama ta'abudi juga ya. Karena tadi satu hikoh itu berapa? Satu hikoh. Satu hikoh tadi berapa? Satu hikoh. Satu hikoh berapa? Tadi disebutkan oleh Musanif 46. Iya, 46. Berarti harusnya berapa? Kalau dua hikoh, kalau linear berapa? 92. Iya, 92. Tapi di sini, ya berapa nih? 91. Ya. Baik. Enggak linear di situ. Ya, karena ini ta'abudi. Ya, ketetapannya seperti itu. Ya, tinggal kita hafal. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrin, kalau sudah mencapai mi'ah 100, ihda 1, wa isrin 20, 121. Salah subanati labun. Yaitu ini 121, 3 pintu labun. 3 pintu labun ya. Juga ta'abudi juga. Karena kalau dihitung secara linear, berarti berapa? 100. Lalu berapa nih? Kalau 3 pintu pintu labun, kalau 3 pintu labun, kalau linear dengan sebelumnya itu berarti berapa? 36 tadi kan? Dikali 3, ya kan? 100 berapa? 138. 108 atau 138? Seratus delapan ya, 108. Jadi kan satu ya 108. Kalau diliniarkan tadi satu pintu labun tadi kan 36. Berarti kalau tiga pintu labun itu ya kali tiga 108. Tapi di sini nggak 108 ya. Pintu tiga pintu labun itu adalah 121. Nah, ini karena nasnya demikian maka ya tidak ngikut linear dari sebelumnya. Ila akhirihi wa zahirun ghaniyun anis syarhi. Yaitu sudah jelas tidak perlu ada syarah penjelasan. Ya karena tinggal dihafalkan saja. Ya dicatat paling tidak kalau dicatat. Ya, sudah ketetapannya seperti itu. Wa pintul makhodi laha sanatun wa dakhalat fi tsaniyah. Pintu makhod adalah yang umurnya 1 tahun masuk ke tahun ke-2. Tadi apa pintu makhod tadi apa? disebut mahot karena induknya apa? Sudah apa tadi? Sudah bisa mulai apa? Hamil. Ya. Hamil lagi. Kemudian kita umurnya 1 tahun masuk kedua. Wa bintu labun laha sanatan wada kholat fisaniyah fisalisah. Kalau pintu labun itu 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Tadi sebut pintu labun karena apa induknya sudah mulai apa? Pintu labun punya susu. Ya, sudah punya susu. Wal hiqah laha, kalau hiqah laha salah sinina wada kholat firobiyah. Umurnya sudah genap 3 tahun masuk ke 4. Ya. Namanya hiqah. Kenapa disebut hiqah? Karena istahakot apa tadi? Sudah bisa di apa? Sudah bisa di apa tadi? Layak dikawani, dikawini dan bisa di atau bisa ditunggangi ya. Tunggangi diberi muatan. Itu namanya hiqah. 3 tahun masuk sudah 3 tahun kemudian masuk ke 4. Wal jaza'ah. Kalau jaza'ah umurnya 4 tahun masuk ke 5. Kenapa disebut jaza'ah? Karena apa? Sudah tanggal gigi depannya ya. Itu urutannya seperti itu. Jadi kita yang kita hafalkan itu poil ya. Jawabannya bu. Pintu makhot, pintu labun, hiqah, jaza'ah. Ya, masing-masing gimana itu? Pintu makhot 1, ya pokoknya 1 itu genap 1 ya, masuk ke 2. Pintu makhot 1 tahun, pintu labun 2 tahun, hiqah 3 tahun, jaza'ah 4 tahun. Jadi 4. Ini urutannya gitu, pintu makhot. Ya, kita hafalkannya dihafalkan gitu ya. Pintu makhot, pintu labun, hiqah, jaza'ah. Tinggal diurutkan, umurnya berapa? Tadi pintu makhot, pintu labun, kemudian apa? Hiqah, jaza'ah. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya. Ini menjelaskan tentang umur dari masing-masing. Ya. Apa? Hewan yang digunakan untuk membayar zakat. Ini kita harus tahu kan. Ini suruh bayar dengan pintu makhot. Jelas pintu makhot seperti apa? Ini harus tahu. Ya. Oh, sudah setahun. Genap setahun masuk kedua. Wa qawluhu. Dan perkataan musonif. Tuma fikulin. Ay suma ba'da ziyadati tis'i. Ala mi'atin wa ihda wa isrin. Setelah ditambah 9. Ya, ditambahkan ala kepada yaitu mi'ah wa ihda wa isrin. Itu wa ziyadati asrin ba'da ziyadati tis'i wa jumlatu dzalika mi'atun wa arba'un. Yastaqimu al-hisabu ala anna fi kulli arba'ina bintulabun wa fi kulli khamsina hiqah. Ya. Tadi kita sudah ketahui masing-masing apa? Tidak ada linear seperti itu ya, ta'abudi. Ya, tinggal dihafal, enggak hafal dicatat. Terakhir tadi adalah pada 121. Ya, di situ 3 bintulabun. Nah, setelah itu summa fi kullin fi kulli yaitu kemudian summa kemudian ba'da ziyadati tis'i setelah tambah 9 dari terakhir angka terakhir 121 berarti tambah 9 130 kemudian lagi wa ziyadati asrin ba'da ziyadati tis'i 130 tadi kan ini ziyadati asrin tambah 10 ba'da setelah ziyadati tis'i. Setelah ziyadati tis'i tadi kan 130. Kemudian ada ziyadah asr 140. Wa jumlatu dzalika mi'ah wa arba'un 140. Nah, setelah jumlah ini, yastaqimu al-hisab. Ya, hitungannya nanti linier. Ya. Ya, stabil sesuai dengan apa? Ketentuan bisa dianalogikan. Yaitu anna fi kulli arba'in, setiap 40 adalah binta labun. Setiap 40 binta labun, setiap 50 hiqoh. Nanti variasinya di situ. Setiap 40 itu pintu labun, setiap 50 hiqoh. Variasinya adalah seperti itu. Di sini dimulai dari apa? 40 ya, 40. Kalau tadi ketika belum linear sesuai dengan ketentuan tadi 36 itu satu pintu labun ya. Nah, tapi di sini dia menjadi stabil ukurannya apa ketentuannya ya, bisa linear itu pintu labun itu setiap 40. Nah, kemudian setiap 50 hiqoh ya, setiap 50 apa? Hiqoh. Kalau tadi di ketentuan belum mencapai angka ini tadi, belum mencapai angka berapa tadi, 130, 140. Tadi kan kalau hikoh itu adalah 46. Itu hikoh. Jadi kalau sudah mencapai ini angka ini 50. Setiap 50 hikoh. Wa fi mi'atin wa arba'ina hikotani wa pintu labun. Maka berdasarkan tadi, ini sudah yastaqim, al-hisab tadi kan. Setiap 140, setiap 140 adalah hikoh. Satu, dua hikoh, hikotan dua hikoh, wa bintu labun satu bintu labun. Jadi maksudnya itu angka 140 ini nanti divariasikan dengan jumlah tadi 40 dan 50 ya, variasinya seperti apa? Kalau 140 ada variasinya adalah 50, 50, 40 ya kan? Jadi 140. Nah, 50 itu apa? Satu hiqoh. Tadi kan fikuli khomsin hiqoh. 50 satu hiqoh, lalu 50 lagi satu hiqoh lagi. Berarti dua hiqoh. Kemudian 40 berikutnya adalah satu bintu labun. Karena tadi setiap 40 ada satu bintu labun. Jadi divariasikan antara angka 50 dan 40. Ya. Pasti ketemu tidak? Ya, pasti ketemu harusnya. Kemudian wa fi mi'atin wa khamsina salah suhi qaqin wa hakadha dan seterusnya. Yaitu 150. Nah, variasinya berapa? Ya 50, 50, 50. Ya pas, berarti hikoh, hikoh, hikoh. Berarti tiga hikoh. Misalnya, kalau 160, 160 berapa variasinya? Bayarnya berapa kalau 160? Empat bintu labun ya, karena 40 kali 4. Ya, begitu ya. Kalau 170, variasi antara 50 dan 70, ini 170 ketemunya apa? Variasinya gimana kalau 170? 3 pintu labun 1 hikoh ya. 40 kali 3, 120. Tambah 50, ya, hikoh, betul. Kalau 180, 180 berapa? Variasinya berapa? 2 pintu labun dan 2 hikoh, ya, 2 pintu labun. Ya, ya, 2 hikoh dulu ya, sama aja. Ya, dua hikoh itu berarti kan 100. Kalau 80, 40, dan 40. Ya, dua hikoh, dua pintu labun. Kalau berapa lagi? 190, 190. Berarti tiga apa? Hikoh, dua hikoh, tiga hikoh, satu pintu labun. Ya, 190 itu adalah variasi dari 50 kali 3, 150. 50, 50, 50. Tambah 40. Ya. Berarti 50 ini adalah 3 hikoh. Tambah 40. Ya, yaitu 1 pintu labun. Kalau 200 berarti bisa 2 variasi ya. 200. Bisa hikohnya 4. Ya kan? 50 kali 4. Atau pintu labun 5 pintu labunnya. Ya, bisa dua variasi itu, dua pilihan. Ya, kita lanjutkan. Wa awalu nisabil baqari salah sunnah. Faya jibu fiha wafi ba'di nusakhi wafi ay anisobi tabi'un. Itu ibnu sanah watu khlafisannya. Awal untuk nisob bakor yaitu sapi adalah 30. Jadi sapi terkena zakat ketika sudah 30. Jadi kalau 29 belum ada zakat. Wajibu fiha, maka wajib mengeluarkan zakat untuk sapi yang 30 tadi di sebagian redaksi wafihi, bukan wafiha. Ai wafihi wafi nisab. Al-haq memilikan nisab. Tabiun itu ibnu sanah. Wadakhala fi sanah. Anak sapi 1 tahun masuk ke tahun 2. Sumia bizalika dinamakan itu tapi karena litaba'iyati ummihi fil mar'a. Dia masih mengikuti induknya. Ya, masih ngintil, cara jawanya itu masih ngintil. Masih ngikut induknya di tempat gembalaan. Walau akhraja tabi'ah ajza'at bitariqil aula. Kalau dikeluarkan, dibayar dengan tabi'ah, maka sah mencukupi, ya, yaitu ya bitariqil aula. Berdasarkan kaidah yaitu itu lebih bagus. Karena lebih bagus. Karena ini tadi, nah, tadi sudah kita sebutkan ya, bahasanya nanti hewan ternak ini yang dibayarkan adalah mayoritasnya perempuan ya, atau perempuan betina ya. Bisa kita katakan itu hukum asalnya betina. Ya, mayoritasnya hampir semuanya betina. Nah, kecuali nanti ada yang dinas itu memang jantan. Contohnya ini tabi. Nah, tabi itu kan jantan. Boleh enggak kalau bayar dengan betina? Ya. Maka boleh fitori il aula. Karena itu lebih bagus. Karena yang betina lebih bagus. Ya, alasannya karena betina itu lebih bermanfaat. Ya, berkaitan dengan apa? Susunya dan melahirkan. Nah itu. Sehingga yang betina lebih lebih bermanfaat daripada yang jantan. Yang diminta jantan, bayarnya betina boleh. Wajibu fi arba'ina musinnatun. Nah, setiap 40 musinnah. Yaitu umurnya sanatan wa dakhalat fi salisah. Istilahnya musinnah. Ini di apa nih? Bakor. Istilahnya apa? Musinnah. Kalau ibil tadi apa? Kalau ibil itu pintu mahot setahun, ya kan? Kalau 2 tahun apa tadi? Pintu pintu labun, ya. Nah, kalau di sapi ini setahunnya, kalau 1 tahun namanya tabi'ah, ya. Kalau tabi' yang jantan. Kalau 2 tahun musinnah. Sumiat bidzalika dinamakan musinnah itaka muli asnaniha. Giginya sudah mulai sempurna. Walau akhroja an arba'ina tapi aini ajza'a ala sohi. Ya. Seandainya ya, dia membayar zakat untuk jumlah 40. Ya. Jadi kan 40 itu musinah. Musinah itu apa? Betina. Ya. Betina, anak-anak betina umur 2 tahun. Umurnya 2 tahun. Masuk ke umur ketiga tahun. Kalau dia bayarnya dengan 2 tabi. Ya itu boleh. Harus 2 tabi ya. Situ. Ini al-sohih menurut pendapat yang sohih. Artinya ada perselisihan dalam internal mazhab. Dan lawannya pendapat lemah, dhaif. Ini perselisihannya tidak kuat. Sehingga ya pendapat yang mengatakan enggak sah itu, nah itu lemah pendapatnya. Ya, mukabilnya itu tidak sah, tidak mencukupi karena ya tidak tidak betina ya. Tidak betina. Padahal tadi 2 ya itu. 2 tabi. Nah, kecuali 2 tabi'ah ya jelas disepakati. Ya. Sepakati untuk apa? Sahnya, mencukupinya. Jadi kalau 2 tabi', 2 tabi' tadi adalah umur apa? 1 tahun. Tapi dia jantan. Boleh. Ya mungkin karena ketika tadi di 30 tadi kan boleh tabi'. Ya. Mungkin seperti itu. Wa ala hadza abadan faqis. Maka berdasarkan ketentuan ini, maka seterusnya kiaskanlah. Ya, cuman seperti itu ya. 30 sama 40. Kemudian beliau mengatakan wa fi mi'atin wa isrina salasu musinnatin au arba'atu atbi'ah. Maka setiap mi'ah wa isrin itu 120 itu 3 musinnah. 120 3 musinnah atau 4 tabi'. Ya ini variasi, intinya kalau bakor ini cuman variasinya 40 sama 30 aja, 30 40 divariasikan. Kalau 120 berarti variasinya di situ 3 musinah. Ya, karena 40 dikali 3 120. Atau juga bisa 4 tabi'. Karena 1 tabi' adalah 30. 30 kali 4 120. Seperti itu ya. Sehingga nanti misalnya berapa? 70. Kalau 70 berarti berapa? Kalau jumlahnya 70 berarti zakatnya berapa? Satu musinah dan satu ya tabi, ya kan 40 sama 30 dan seterusnya, insya Allah bisa dipahami ya. Kita selesaikan sampai nisab apa kambing. Wa amalun nisab bil wunami, Wa awalu nisabil ghunami yaitu arbauna 40. Ya, ghunam ini mencakup di dalamnya dhu'an dan ma'iz. Domba dan kambing kacang. Wa fiha kalau 40 satun jaza'atun minal dhu'an. Yaitu satu jaza'ah dari dhu'an domba atau saniyah minal ma'zi. Saniyah dari kambing. Wasabaqa bayanul jaza'ah wasaniyah. Di situ ada ataunya, boleh satu jaza'ah, boleh satu apa saniyah. Tadi sudah dijelaskan katanya sabaqo, itu mana penjelasannya? Kalau jaza'ah umurnya berapa? Jaza'ah do'an umurnya berapa? Jaza'ah do'an umurnya satu, ya, lewat satu tahun. Kalau saniyah ma'iz, umurnya lewat berapa? Dua tahun masuk ketiga. Nah, itu tadi sudah ada keterangannya. Wa fi mi'atin wa'idza wa isrina satani. Langsung setelah itu, setiap kalau mencapai jumlah 121. 121. Ini zakatnya 2 kambing. Zakatnya 2 kambing. Ini juga ta'abudi, ya. Buka tidak bisa di dengan apa? Linear hitungan. Karena tadi berapa? 40 1. Nah, kalau 40 1 kambing kan. 41 kambing. Berarti kalau linear berarti apa? Kalau 80 2 kambing. Tapi enggak di sini 121 baru 2 kambing. Ya. Wa fi mi'ataini wa wahidatin salasu syahin. Mi'atain berapa? 200 dan 1, 201. Salasu syah 3 kambing. Wa fi arba'i mi'atin wa arba'u wa fi arba'i mi'atin arba'u syiah. Kalau 400 habis itu 400 adalah 4 kambing. Tsumma fi kulli mi'atin syatun. Kemudian setiap kali 100 itu 1 kambing. Ila akhiri zahirun ghaniyun anisyarhi. Sudah jelas, tidak perlu di jelaskan. Ya, tadi terakhirnya adalah 400 ya, betapanya tadi. 400 ada 4, kemudian tambah 100 tambah 1 kambing seperti itu. Bikulimi'ah satun. Baik, kita cukupkan dulu. Wa na'udzu bika min syarri ma yasyaa'u. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.